Perilaku agama sangat menyenangkan. Tampak luar biasa. Orang pergi ke gereja atau ke tempat mereka beribadah. Semua berbondong-bondong dengan penampilan yang tampak menarik, menyenangkan. Saleh itu istilahnya. Nah, semua mereka pergi dan beribadah. Di dalam ibadah, di tempat ibadah, di dalam gereja. Senyum harus menempel pada bibir. Tawa harus obral. Tawa harus diberi pada sesama. Ya, uluran tangan, jabatan tangan itu menjadi warna yang tak terhindarkan. Semua tampak sangat menyenangkan, menyatu, bersatu dalam gedung yang satu. Menyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman bersama, alangkah indahnya. Tetapi, apakah hati kita menjadi sama? Apakah pengabdian kita menjadi sama? Apakah tujuan kita menjadi sama? Sebuah pertanyaan yang menuntut kejujuran untuk menjawabnya. Karena tak jarang Yesus mengomentari ibadah banyak orang, menyebutnya sebagai basa-basi yang hanya memuji dengan mulut bibir, tapi jauh dari kehendak ilahi. Ya, ia mengkoreksi ketidakjujuran di dalam ibadah sebagai sebuah kemunafikan. Doa berpanjang-panjang, berada di berbagai tempat, persimpangan jalan, atau keliling kota, atau keliling tempat yang lainnya, seakan-akan mereka orang-orang yang luar biasa. Yesus berkata, kalian sudah mendapat upahnya karena manusia telah melihatnya. Ya, jujur beribadah menjadi semakin langka menemukannya. Alangkah indahnya kalau semua orang jujur beribadah, karena rumah ibadah akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Gereja akan tempat di mana orang yang berbeda bisa bertemu, yang terpisah bisa bersatu. Jujur membuat kita jujur terhadap diri, rela dikoreksi, membuat kita jujur pada tujuan, menyatukannya. Alangkah indahnya kalau hidup ibadah menjadi hidup yang memuliakan nama Dia, Tuhan yang hidup itu. Karena itu, jujurlah beribadah, maka engkau akan merasakan keindahan yang luar biasa. Jujurlah beribadah, maka engkau akan berjalan di dalam kehidupan keseharian. Jujurlah beribadah, engkau akan menemukan nikmatnya bersama dengan Tuhan. Jujur beribadah itu memang luar biasa. Semoga Anda ada di sana. Selamat beribadah dalam kejujuran. Kiranya berkat Tuhan melimpah di kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.